Semoga bisa gimana, Allah lagi pengen melanda. Sama mantan juga antik yang punya kabar ini rasanya. Jadi jomblo gak bisa gimana. Yang lagi pacaran cuma berharap andai aku yang berperan. Kalau begini selalu teringat berperan. Pikirannya res gak henti-henti. Coba cari kontak pasti. Coba-coba lagi ku cari di medsos. Kontak-kontak lagi belakangnya polos. Gimana kalau kita ketemuan lagi? Tapi jangan nanti sekarang ini. Dia punya jawab bikin penasaran. Dicobain, kakak mantannya Cin. Sayang-sayangan, hangat-hangat lumayan. Tapi jangan nanti, sekarang ini dia punya jawab bikin penasaran.